Ada pertanyaan, memancing ikan dengan menggunakan umpan yang hidup di dua alam seperti kodok dan yang semisalnya, apakah ikan yang apa menggunakan umpan itu kita hukumi tidak disimakan atau tidak, gitu ya pertanyaannya. Maka hukumnya boleh dimakan karena objeknya di sini adalah ikannya, bukan kodoknya. Dengan catatan tidak ada lagi tanda-tanda bekas kodok itu di ikan tersebut. Misalnya masih ada tanda, ada kaki nempel di mulutnya, ya harus dicopot dong. Atau ketika kita apa bahasa nyiang? Hah? Nyiangnya itu bahasa Jawanya apa sih? Nyiangnya apa? Membuang sisiknya, tiba-tiba kita buka perutnya masih ada tanda badan kodoknya atau ya harus kita bersihkan, nggak bisa dimakan kalau nggak bisa dibersihkan. Tapi kalau tidak ada tanda-tandanya lagi, boleh dimakan. Karena objeknya di sini kita makan ikan, bukan makan kodoknya. Seperti cacing kan gitu. Cacing hidup di alam nggak? Di air bisa hidup nggak cacing? Tapi air, cacing tanah itu. Di darat aja. Kenapa? Keluar di mana? Hasyarat, ya. Itu serangga. Hasyarat itu serangga. Iya betul. Cacing bukan serangga. Hasyarat itu serangga. Semut, ya. Tak boleh belah. Apa namanya? Iya semut. Apalagi belalang sembah. Iya. Ini serangga. Jadi dalam pertanyaan Mas tadi itu tidak mengapa. Cuman ada kan mancing pakai kodok? Baru tahu saya. Ada ya. Mancing pakai kodok. Ikan apa itu? Kemuan, kodok segede ini, gini makan deh. Oh kodok kecil, kirain kodok gede gini. Saya tidak pernah mancing pakai kodok. Mancingnya orang kota maklum. Mancing pakai itu tanah itu, umpan makanan itu. Alat kulihan tidak najis mas, boleh dimakan dengan catatan tanda-tanda kodok itu tidak menempel di ikan tersebut. Nah, ini penting juga, zaman sekarang banyak yang menyepelekan urusan makanan. Yang penting kelihatan dia halal, yang penting kelihatan bukan halal, yang penting kelihatan dia baik dimakan. Iya bu ya, yang penting kelihatan dia baik dimakan. Di Jakarta ada namanya sate ular. Nah, apa enggak makan enggak ada apa-apa kok kata dia, enggak berbuat mudarat bagi tubuh saya kata dia. Tetapi memang katanya enggak bermudarat, tetapi hukum syariat mengatakan tidak boleh. Kita harus tidak boleh. Kita harus mendengarkan hukum, bukan mendengarkan kata hati. Ya. Dan juga hati-hati kalau makan di restoran-restoran ibu. KFC, ayam-ayam itu. Kami pernah menemukan suatu restoran, saya enggak perlu sebutkan namanya. Waktu itu saya mesen kepala, bukan mesen dapat teman kepala, tetapi posisi kepalanya itu begini. Jadi begini, apa agak ini agak ke atas, jadi segitiga begini. Kayaknya dipotong dari atas gitu. Kalau sembelih kan harusnya yang ini ke atas, bagian sini ke bawah. Itu kalau sembelih seperti itu. Atau rata, ini enggak. Ini yang bagian lehernya agak panjang, yang ininya ke atas. Sehingga ini bukan hasil sembelihan. Ini bukan hasil sembelihan. Dan kita tidak tahu ayam-ayam yang ada di restoran itu apakah disembelih dengan secara syariat apa tidak. Karena dulu pernah menyebar video tata cara pembuatan sosis. Iya bukan? Sosis itu sapi gak dia, babi gak dia, kambing gak dia, masuk semua dalam penggilingan. Itu gak disembelih, langsung dimasukin hidup-hidup penggilingan itu. Jadilah sosis penggilingan yang muter-muter itu kan. Semuanya kebo gak dia, kepalanya di kotak dulu, masukin digiling gitu. Jadi sosis. Jadi harus hati-hati dalam mengonsumsi makanan. Paling tidak lihat label halal apa tidak. Minimal itu dulu lah. Walaupun sebenarnya masih ada beberapa produk tulisannya halal, tapi ternyata berbahaya. Tapi paling tidak ada label halal, minimal itu sudah menunjukkan bukti kehalalan makanan tersebut. Hati-hati memberi produk makanan seperti di Mart-Mart itu, Alfamart, Indomaret, Alfamidi, macam-macam. Miliano, makanan Indomie yang apa? Swangyang Chong apa tuh? Pokoknya makanan Korea lah, ramakan. Spaghetti, mie yang jalan, hati-hati dalam mengkonsumsi itu semua. Lebih baik kita warok daripada jatuh ke makanan yang bisa menyebabkan kita berat dalam beribadah. Satu kali saja kita makan, walaupun sebenarnya hukumnya halal karena kita tidak tahu, tapi dibalik itu semua haram kita tidak tahu. Gara-gara kita makan itu, akhirnya kita jadi berat beribadah pada Allah. Mau ibadah tuh malas, mau sembahyang berjamaah ke masjid berat kaki rasul. Padahal masjid depan rumahnya, depan sana Darul Jalal, depan pondok, berat rasul nak jalan, kan? Bisa jadi itu karena sering mengkonsumsi makanan haram. Kayak kita enggak makan haram, enggak makan anjing, enggak makan babi, enggak mencuri. Enggak mungkin itu. Tetapi iktisab. Cara kita makan ayam, menurut kita halal KFC, ternyata halal ayam itu disembelih dengan cara yang tidak syariat. Ada kan disodok aja ya kan, dari mulut tembus ke pantatnya itu. Habis itu di, ada itu beberapa video. Kita enggak tahu. Ketika kita makannya, kita makan, masuk ke tubuh, jadi daging, itu akan menyebabkan kita malas beribadah. Beribadah kepada Allah menjadi berat. Akhirnya tidak jarang orang ada masjid di sekitar itu, ternyata orang yang hidup di sekitar masjid tersebut berat melangkahkan kaki di masjid. Mungkin salah satu sebabnya itu tadi, kurang hati-hati dalam mengkonsumsi makanan yang halal. Kurang hati-hati dalam mengkonsumsi makanan yang halal. Termasuk kasus mas tadi, kalau mancing pakai kodok, maka kalau pengen warok lebih baik jangan. Takutnya masih ada sisa-sisa kodok di dalam perut ikan tersebut, sehingga kita tidak sadar udah dimasak, digoreng, makan, ternyata kita makan kaki kodok. Nah, itu bisa menyebabkan. Nah, itu namanya warok. Warok itu enggak kita temukan di kajian fikih, di kajian tasawuf. Kajian tasawuf di Masjid Baitur Rahim. Di sini khusus fikih saja. Nah, barangkali ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa diamalkan. Wallahu a'lam bishawab.